kesempatan sangat besar Allah Subhanahu wa taala beri kepada kita. Kita lanjutkan kajian kita. Kita masih dalam bab keterangan yang datang tentang sembelihan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Dan telah lewat dari keterangan Al-Syeikh Abdul Rahman bin Nasir Al-Sa'di rahimahullah ta'ala batasan tentang syirik akbar yang melingkup seluruh syirik akbar, yaitu ketika ada jenis bentuk dari bentuk ibadah yang dipalingkan kepada selain Allah Subhanahu wa taala, syirik akbar. Adapun syirik asghar, kata beliau, kama anna hadd asyirk al-asghar wa huwa kullu wasilatin wa dari'atin yutatarraqu minha ila asyirk al-akbar min al-iradat wal aqwal wal af'al allati lam tablugh rukbatan ibadah. Sebagaimana definisi syirik asghar adalah semua wasilah, sarana, dari'ah, sebab atau perantara, yutatarraqu minha, yang menjadi jembatan, jalan, ila syirk ila akbar, kepada kesyirikan akbar. Minal iradat, apakah dia berupa iradat, keinginan-keinginan. Atau akwal, ucapan-ucapan. Atau af'al, perbuatan-perbuatan. Selama belum sampai dalam jenjang ibadah, maka ini syirik asghar. Jadi syirik asghar pun luas, mencakup keinginan, ucapan, dan perbuatan. Dia syirik asghar sebab apa? Masuk dalam lingkup syirik yang mengantar kepada syirik akbar. Jadi Syekh menekankan di sini, syirik asghar itu sarana, jalan yang mengantar kepada syirik akbar. Dengan batasan selama belum sampai kepada rukbah ibadah, jenjang ibadah. Itu syirik asghar. Dan ini luas. Dari sini kita punya dua ilmu besar dalam menentukan akbar, asghar dalam hukum sebab ada, ya. Kemudian dalam pembahasan sembelihan ini, terus sembelihan apa dia? Ketika dipalingkan kepada selain Allah, disembelih untuk selain Allah, masih syirik akbar? Kenapa? Sebab sembelihan adalah ibadah. Bahkan ibadah yang sangat besar. Baik. Kita lanjutkan dulu keterangan Syekh. عليك بهذين الضابطين الشرك الأكبر والأصغر فإنه مما يعينك على فهم الأبواب السابقة واللاحقة من هذا الكتاب وبه يحصل لك الفرقان بين الأمور التي yaqdur ishtibahuha wallahu almusta'an. Kata beliau, harus engkau berada di atas dua dhabit ini, dua pegangan, dua pijakan dalam memahami menentukan syirik akbar dan asghar ini. Karena sungguh ini termasuk perkara yang akan membantu engkau untuk memahami bab-bab yang telah lewat dan lebih banyak lagi bab-bab yang akan datang dari kita. Dan dengan ilmu ini, kamu akan memiliki, memperoleh Al-Furqan, kekuatan pembeda terhadap perkara-perkara yang banyak ishtibah di dalamnya, kekaburan di dalamnya. Wallahul musta'an. Dan hanya Allah Subhanahu wa taala kita mengharapkan bantuan dan pertolongan. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Selesai keterangan Al-Syekh Abdul Rahman bin Nasir Al-Sa'di rahimahullah taala dalam bab ini. Jadi keterangan beliau dalam bab-bab itu singkat, tetapi inti keterangan. Dalam bab ini, kita mendapatkan penekanan beliau tentang syirik akbar dan syirik asghar, serta hukum pembahasan dalam bab ini. Sembelihan, hukumnya masuk dalam syirik akbar sebab dia jenis dari jenis ibadah. Dalilnya lihat keterangan Syekh rahimahullahu taala dalam bab ini. Qul inna salati wa nusuki. Coba lihat perintah dari Allah. Bila sampaikan ya Muhammad, sungguh salatku wa nusuki sembelihanku, wa mahyaya wa mati, hidup dan matiku, lillah, hanya untuk Allah, Rabbil alamin, la syarikalah, tidak sekutu baginya, wa bidzalika umirtu, hanya dengan ini saya diperintah, wa ana awwalul muslimin, dan saya yang pertama menyatakan Islam. Ini banyak sekali pendalilan yang dapat kita lihat bahwa sembelihan adalah ibadah. Pertama, inna salati wa nusuki. Sholat dan nusuki digandengkan. Sholat jelas ya, semua orang paham ini. Ini ibadah. Kalau ada orang yang berdiri, rukuk, sujud, nusuki, Allah jelas musyrik. Iya. Kalau begitu, nusuk juga. Digandengkan. Bahkan penggandengan ini menunjukkan nusuk adalah ibadah. Ibadah besar. Dan nusuk sembelihan. Ada penafsiran yang lebih umum. Nusuk, ibadah. Yang merupakan syiar-syiar besar pada saat haji. Dan diantaranya penyembelihan. Diantaranya penyembelihan. Tapi banyak ahli tafsir mengkhususkannya nusuki sembelihan. Ini digantikan ini. Jelas? Baik. Kemudian kalimat selanjutnya, sungguh sholatku, sembelihanku, hidup dan matiku, lillah. Lam di situ, istihqaq, hak. Hak khusus. Hanya untuk Allah. Kalau hanya untuk Allah berjarak, yang diserahkan ini perkara? Perkara ibadah. Sebab sholat, haknya Allah semata. Demikian pula, sembelihannya. Lillah, hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Kalau haknya Allah dibandingkan kepada selain Allah, berarti syirik. Ini syirik dalam ibadah. Rabbil alamin, Rabbnya alam semesta. Lihat keterangan selanjutnya yang menunjukkan bahwa ini adalah ibadah. La syarika lah. Lihat ayat selanjutnya. Tak ada sekutu bagi Allah. Tidak boleh ada sekutu. Solatku hanya untuk Allah. Tidak boleh sekutu bagi Allah. Nusuki juga demikian. Kalau begitu dia adalah ibadah. Ibadah. Lihat pendalilan selanjutnya. Pada kalimat selanjutnya. Wabidalika umirku. Dengan itu saya diperintah. Apa definisi ibadah? Semua yang Allah perintahkan. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala mengatakan al-ibadah ismun jami'un li kulli ma yuhibbuhu Allah wa yardah min al-aqwal wal af'al adh-dhahira wal batina. Ibadah adalah kata yang melingkup, kata yang mencakup segala sesuatu yang Allah cintai, yang Allah ridai. Apakah dia berupa ucapan, berupa perbuatan yang nampak maupun tersembunyi, itu adalah ibadah. Jadi sebenarnya ketika Allah cintai, Allah ridai. Kalau Allah perintahkan, berarti Allah, Allah cintai, Allah ridai. Wa raditu lakumul Islam madina. Islam saya telah ridai. Ini dia. Allah perintah. Berarti dia adalah ibadah. Pendalilan selanjutnya, kalimat bidzalika. Ini menunjukkan bahwa dia adalah ibadah hebat. Kenapa? Kalimat bidzalika, jar wal majrur, huruf jar, ba. Ini asalnya tidak boleh di depan dia. Asalnya, umirtu bidzalik. Saya diperintah dengan itu. Tapi ketika dikedepankan, lahir pengkhususan. Hanya dengan itu saya diperintah. Padahal luar biasa banyaknya perintah Allah kan? Tapi kenapa dikhususkan ini? Sebab dua ibadah ini adalah ibadah-ibadah besar. Ibadah-ibadah yang sangat hebat. Yang luar biasa. Nidainya di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Dikhususkan dalam perintah. Kemudian kalimat terakhir, wa ana awwalul muslimin, saya yang pertama Islam, yang pertama melaksanakan ini. Berarti apa? Jelas sekali bahwa prinsip yang disebutkan di sini adalah prinsip dasar keislaman yang menentukan seseorang adalah muslim. Saya yang pertama Islam. Saya lah muslimin yang pertama yang melaksanakan ini. Nabi tegak di atas pelaksanaan ini dan beliau yang terdahulu. Dan ini menunjukkan keislaman sangat ditentukan oleh perkara ini. Kenapa? Sebab sholat mewakili penghambaan badan. Nusuki mewakili penghambaan harta. Keislaman seseorang dilihat dari penghambaan badan dan harta seseorang. Jujur tidaknya dalam beriman, dilihat dalam penghambaan badan dan hartanya. Dari sini nampak jelas bahwa ibadah sembelihan adalah ibadah besar. Kapan kita palingkan kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala, maka kita telah melakukan syirik akbar yang sangat besar. Jelas? Ini bukan kecil, berarti akbar. Mengeluarkan pelakunya dari agama. Menggugurkan semua amal. Kalau meninggal di atas ini, maka kekal pelakunya dalam neraka. Tidak ada yang bisa menyelamatkan. Lihat dalil kedua. Fasholli li rabbika wanha. Maka sholatlah. Li rabbika wanha. Sedikit pendalilannya bisa kita lihat dari beberapa sisi. Yang pertama, Allah perintahkan. Wanha. Perintah. Lakukan nahar. Nahar ini jelas sembelihan. Nahar. Di sini nahar. Ini ya. Kalau ini leher. Ini nahar. Kontakan begini. Nah, di sini kontak. Naharnya ini. Ini ditusuk. Kalau zabah menyembelih, di sini nih. Dekat leher di. Yang digeret. Ini zabah. Kalau nahar, di pangkal leher. Jadi orang tidak perlu dibaringkan. Diikat saja kakinya satu. Iya. Tusuk. Cepat. Iya. Mengalir darah. Tenang. Kemudian jatuh perlahan-lahan. Kalau potong kerbau, berkelahi orang. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah perintah Rasulnya, wanha. Kalau diperintah berarti ibadah. Ini satu, dia ibadah. Yang kedua, digandengkan dengan perintah sebelumnya, perintah salat. Fasholli li rabbika wanha. Berarti apa? Dia adalah ibadah sama dengan salat, bahkan ibadah besar sebab digandengkan dengan salat. Fasholli li rabbika. Berarti wanha li rabbika. Itu takdirnya. Sholatlah li rabbika. Wanhar li rabbika. Hanya dari sebut. Itu keharusan makna kalau diatofkan perintah ini. Wanhar li rabbika. Ketika perintah nahar kepada Allah li rabbika hanya untuk Rabbmu. Berarti apa? Dia adalah ibadah. Ibadah. Dikhususkan untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, jelas ini ibadah. Bahkan ibadah ini tidak tanggung-tanggung sebagai ibadah. Iya, sampai-sampai ada hari raya. Iya. Dan tidak ada hari yang lebih mulia dari hari sehubungan dengan ibadah. Kata Nabi Sallam, afdalul ayyam yawmun nahar. Nabi sebutkan hari nahar. Hari yang paling afdal, paling mulia adalah hari nahar. Hari penyembelihan. Lihat jemaah. Hebat dan luar biasa ini ibadah. Di sisi mana lagi kita bisa lihat dari sini? Dari sisi lihat sebelumnya. Perintah salat ini kepada Nabi kita Muhammad SAW disusul dengan perintah menyembelih. Kenapa disuruh? Untuk mensyukuri nikmat besar. Inna a'tayna al-kautsar. Sungguh kami telah memberi engkau ya Muhammad al-kautsar. Sungai yang sangat luar biasa. Hebat. Nikmat. Untuk Rasulullah SAW di surga. Yang sebagian airnya ya mengalir di telaga. Telaga ini. Kita dinanti oleh Nabi SAW di telaganya. Di padang mahsyar. Airnya lebih putih daripada susu. Lebih harum daripada misk. Parfum yang paling harum. Lebih manis daripada madu. Lezat luar biasa. Sekali minum tidak akan kehausan selama-lamanya. Nabi menanti umatnya di padang mahsyar. Gelas-gelasnya seperti banyaknya bintang di langit. Nabi nanti umatnya di sini. Ini baru telaganya, belum Al-Qasarnya. Allah beri Rasulullah SAW keutamaan besar yang sangat luar biasa. Kalau nikmat besar, berarti kesyukurannya apa? Dengan ibadah besar pula. Ternyata, فَصَلِّ لِرَبِّكَ إِنْ تَمِنْهَا صَلَبْلَا kepada رَبْ إِنْكَوْ وَانْحَا. Karena itulah kesyukuran. Akan tegak secara sempurna kalau kita menegakkan ibadah kepada Allah, ibadah badan dan ibadah harta. Sehebat-hebat ibadah badan adalah dengan sholat, dan sehebat-hebat ibadah harta adalah dengan sembelihan kurban. jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini dalil tegas menunjukkan bahwa sembelihan adalah ibadah. Dari sini jelas betul bagi kita menyembeli, mengalirkan darah dengan nama Allah untuk membesarkan Allah, mengagungkan Allah, memuliakan Allah, mengharapkan berkahnya, kedekatannya, keselamatannya, pengampunannya adalah ibadah besar. Sebagaimana kita sudah bisa memahami luar biasa kesyirikannya orang yang mengalirkan darah untuk mengharapkan keselamatannya. Ya, dari selain Allah. Pertolongannya selain Allah. Kesembuhannya selain Allah. Bantuannya selain Allah. Berkahnya selain Allah. Apakah penghuni ini, penghuni Merapi, penghuni Bawah Karai, kayaknya tidak ada gunung yang tidak ada, iya, sungai, Laut Selatan, pantai, Laut Selatan, Sungai Jenebera. Sembelihan-sembelihan. Untuk siapapun juga. Penghuni sungai. Penghuni lapangan. Mau buat pabrik di situ. Mau buat jalan. Ada apa-apanya. Potongkan. Bikin jembatan. Potongkan untuk penghuninya. Ini-ini. Makanya suka robo-robo. Pabrik mau dioperasikan, alirkan darah. Ada gangguan, roh-roh halus, jin-jin mengganggu, sembelihkan. Itu maksud apa semuanya itu? Maksud ibadah kan? Maksud ibadah. Dimaksudkan padanya ibadah. Pembesaran, pemuliaan. Pembesaran, pemuliaan. Iya, kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Supaya kita paham ibadah sembelihan ini betul-betul menekankan kepada maksud, beliau datangkan hadis yang terakhir. Yang masuk neraka karena lalat. Masuk surga juga karena lalat. Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala memberikan penegasan. Di antara faedah yang beliau tekankan di situ, ma'rifatu anna amal al-qalbi huwa al-maqsud al-a'zam. Di situ kita mendapatkan ma'rifat, ilmu yang mendalam bahwa amalan hati itulah yang menjadi maksud besar. Hatta inda abadatil asnam, walaupun di sisi penyembah berhala. Siapa dia tidak peduli kan? Kamu tidak punya apa-apa? Bahkan dia yang usulkan, qarrib walau dubaba, lakukan taqarrub walaupun dengan seekor lalat. Sebab yang diinginkan adalah pembesaran, pemuliaan. Hatinya sudah terpalingkan. Jelas? Karena itulah dalam ayat dan dalam hadis, la'anallahu, empat yang jelas yang pertama apa? La'anallahu man zabaha, mereka yang menyembelih li, pakai li. Li ghairillah, untuk selain Allah, li, yang menunjukkan maksud, sebab, dasar, alasan. Allah melaknat man zabaha, siapapun yang menyembelih, siapapun. Penguasa atau bawahan, ulama atau murid-murid, lelaki, wanita, orang tua, muda, siapapun yang menyembelih, li, ini menjadi maksud ini, li ghairillah, dengan maksud untuk selain Allah, maksudnya. Dalam ayat ketika Allah menyebutkan yang Allah haramkan, Hurrimat alaikumul maitatu wad-damu wa lahmul khinzir wa ma uhilla li li ghairillah. Telah diharamkan kepada kalian al-maitah, bangkai, hewan yang meninggal tanpa sembelihan, wad-dam, dan darah. Darah yang dimaksudkan bukan semua darah. Darah yang masfur, jelaskan dalam ayat yang lainnya. Dan masfur, darah yang mengalir. Ketika kita sembelih, mengalir darah. Nah, ini darah ini yang haram, yang mengalir. Biasanya orang kada. Jadi baluta. Haram. Terus yang ketiga, walahmul khinzir, daging babi. Daging babi. Di sampingnya daging babi, babi. Wa ma uhilla, semua yang disembeli li, pakai li juga, li ghairillahi karena selain Allah. Karena itu jelas, walaupun namanya dia sembeli untuk penghuni ini, penghuni itu, ya itu maksudnya, tapi dia bilang bismillah. Bismillah, siapa yang tidak tahu baca lain kalau menyembeli bismillah. Tetapi maksudnya apa menyembeli? Untuk penghuni ini, untuk ini. Semuanya kena. Syiriknya syirik akbar, sembelihannya haram dimakan. Sama dengan babi. Sebab apa? Dia telah memalingkan ibadah. Apalagi kalau sudah maksudnya untuk selain Allah, dia sebut lagi namanya. Bismillah. Dan adanya patana parasanya. Ada juga yang fanatik bismillah wa ali. Bismillah wa Muhammad nabi. Adikin. Maksud yang menjadi perayaan maulidnya nabi disembelihkan untuk nabi. Itu maksudnya. Untuk apa? Pembesaran kepada Nabi. Perhatikan ini. Masuk neraka karena lalat itu. Itu menjelaskan maksud. Ada tiga kelompok dalam peristiwa itu. Kelompok yang pertama, si penyembah berhala. Kelompok yang kedua, yang mengikuti penyembah berhala. Dan yang ketiga, yang tidak mengikuti. Si penyembah berhala tidak peduli kamu punya atau tidak. Yang jelas, bagaimana? Pembesaran. Hati membesarkan apa yang mereka sembah. Walaupun seekor lalat. Dia tidak peduli. Walaupun seekor lalat. Terus kelompok yang ketiga, yang si muslim. Ya muslim itu. Kau juga itu. Dia tahu kadar. Ibadah itu ibadah hati. Saya ingin dipalingkan hatiku untuk menghormati yang ini. Walaupun dengan sikap lalat, saya tidak akan lakukan. Akhirnya disembah. Dipenggal lehernya masuk ke dalam sur. Dua kelompok paham. Hakikat ibadah melalui sembelihan. Orang musyrik dan orang bertauhid. Paham. Yang di tengah yang ikut, orang bodoh. Orang bodoh, tapi muslim. Dia muslim. Kata Syekh Muhammad bin Al-Wahhab, buktinya dia muslim apa? Nabi bilang, dalam hadis disebutkan, seandainya dia kafir, tidak akan dikatakan dakhala an-nar itu masuk neraka karena Kalau memang sudah kafir sebelumnya, bukan karena lalat. Pasti ada kekafiran yang lebih besar. Karena memang agamanya bukan Islam, ya. Tapi ini karena lalatnya. Iya. Pembahasannya sehubungan dengan lalat ini. Sikap dia, iya, terhadap lalat ini. Bisa dipahami? Ini sembelihan. Berkah hati. Ini menjadi ukuran. Dia ibadah besar. Kapan kepada selain Allah, hebatnya itu ibadah. Kapan? Hebatnya itu kesyirikan. Kapan kepada selain Allah, hebatnya itu kesyirikan. Kapan kepada Allah, luar biasanya itu ibadah. Dari sini terlihat jamaah. Orang berkorban, iya, dengan kambing, oh, jangan tanyakan lagi, luar biasa hebat. Apalagi kalau lebih dari kambing. Lebih dari kambing dia. Dan di sini bisa kita lihat besarnya kesyirikannya orang yang berkurban untuk selain Allah Subhanahu wa taala, mengalirkan darah untuk selain Allah Subhanahu wa taala. Kalau seekor lalat sudah seperti itu, apalagi kalau lebih dari seekor lalat. Onde-onde, songkolo, curupayau. Ada aturan-aturan, ada ayamnya, sudah ada sembelihan ayamnya. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jelas ya hukumnya? Kita pelajari ini untuk menyelamatkan diri kita. Agar supaya ibadah kita, ibadah sembelihan ini murni kepada Allah dan terjaga jangan sampai kepada selain Allah. Yang kedua kita pelajari supaya kita menjadi sebab-sebab selamatnya keluarga kita, kerabat kita, dari perkara ini. Kita perlu betul menyadari bahwa kesyirikan akbar sehubungan dengan sembelihan ini luar biasa. Kalangan atas sampai kalangan bawah terlibat. Ini penyembelihan untuk selain Allah Subhanahu wa taala. Waktu Adam air tenggelam, berapa kerbau? Acara-acara resmi yang dilakukan oleh orang yang berkuasa untuk penyembelihan ini, penyembelihan itu. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini sangat dan sangat mengerikan. Dan ini adalah kebodohan yang sangat besar. Kebodohan yang sangat besar. Dan sekaligus menjadi apa? Sebab datangnya bencana besar. Tapi luar biasa jemaah. Bencana sudah datang bertubi-tubi. Tapi orang tidak mau sadar-sadar, justru mau selamat dari bencana dengan sumber bencana. Lumpur Melapi Indo, berapa kerbau di situ? Sebelumnya tidak ada, bencana dulu. Iya. Ini teguran sudah. Sebabnya adalah kesyirikan. Tapi kemudian jalan keluarnya apa? Di antaranya ada kelakukan jalan keluarnya. Sembelihan untuk Gunung Merapi meletus, teguran Allah Subhanahu wa taala. Bukan tegurannya penjaganya Gunung Merapi, Petruk, Garong. Khayalan-khayalan. Teguran Allah Subhanahu wa taala melalui ciptaannya. Kepada Allah Subhanahu wa taala, justru kembali kepada makhluk menyembelih untuk selain Allah Subhanahu wa taala. Ini kesyirikannya berlipat sudah Sebab kesyirikan sudah dianggap sebagai apa? Penyelamat. Orang sadar ini kesyirikan, kemudian melakukannya, luar biasa mengerikannya. Tapi dia juga menganggapnya, inilah jalan keselamatan. Bukan satu dua orang yang terjatuh. Banyaknya orang yang tertipu. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi sembelihan itu adalah ibadah besar. Kapan dia ibadah? Kembali, perhatikan maksud dia. Saya sudah sebutkan. Mendekatkan diri. Mengharapkan bantuan. Pertolongan. Berkah. Karena pembesaran, pengagungan. Ya, itu maksud semua. Kapan kepada selain Allah syirik akbar? Kapan kepada Allah ibadah besar? Jelas? Kemudian, di antara bentuk sembelihan, ada yang karena Allah. Anak kita lahir. Menyembelih untuk Afrika, kan? Itu berhubungan dengan apa? Anak, kan? Syirik. Ini bukan syirik. Sebab karena Allah. Allah yang perintahkan, Allah yang tuntut. Sembelihkan. Lelaki, dua ekor kambing. Wanita, seekor kambing. Sembelihkan. Sebagai akikah. Ini dilakukan karena Allah. Nabi bersabda, awlin walau bisya. Berwalimahlah. Walaupun dengan seekor domba. Kita sembelih karena perintah Nabi. Ya, ada cara walimah. Sembelih. Ekor kambing. Dom. Ini apa? Dia lakukan sembelihan. Karena petunjuk agama. Jelas ini? Ini juga masuk dalam ibadah. Sebab disebabkan karena Allah Subhanahu wa taala. Tamu Nabi SAW bersabda, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim dhaifa." Falyukrim dhaifa. Siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhirat, hendaknya dia muliakan tamunya. Saya ingin muliakan tamu. Memuliakan tamunya karena apa? Melaksanakan perintah Rasulullah SAW, mengharapkan pahala di sisi Allah Subhanahu Wa Taala melalui pemulihan tamu. Sebagaimana yang mengatakan itu adalah bukti keimanan kepada Allah dan hari akhir, hari akhirat. Dia muliakan tamu karena keimanannya kepada Allah dan hari akhir, hari akhir. Jelas? Tetapi hati-hati. Para ulama bahas di sini. Kalau tamunya orang besar, dibesarkan. Dia besarkan, dia agungkan tamunya. Misalnya apa? Dia. Yeah. Guru tarekatnya misalnya. Ini contohnya. Pak Jenne. Contoh, so, kalau orang murid sama gurunya itu, kurung-kurung. Kalau ada yang mau kasih untuk gurunya, supaya dapat berkah. Gurunya datang, dia sembelih untuk gurunya. Ini, Ini kan tamu. Ya, tapi tamu yang berhubungan dengan apa? Bukan sekedar tamu. Dibesarkan, dimuliakan, diagungkan. Penyembelihannya ini. Ini dimaksudkan untuk membesarkan, mengagungkan si guru. Ini masuk dalam penyembelihan yang haram. Maksud, maksud. Kemudian yang terakhir, ada juga menyembelih dasarnya karena perkara mubah. Salam itu dengan redembe. Redembe. Kenapa? Karena sekedar umakan. Iya. Atau memang pabalu dembe. Iya. Kalau penjual kambing menyembelih berapa? Untuk jual. Itu maksudnya menjual. Untuk makan dan menjual buat. Iya. Selama bismillah dengan nama Allah, maka halal sembelihannya benar. Hukumnya mubah. Hukumnya mubah. Tapi yang mubah ini bisa berubah hukum. Bisa dapat pahal, bisa dapat dosa. Kalau ada campurannya. Sembelih kambing. Untuk makan dasarnya. Tapi apa? Nanti sekalian kita bagi-bagi juga. Ada campurannya, mau bagi-bagi orang, tetangga, ya. Ini dapat pahala? Pahala. Sembelih kambing. Tadi acara, minum-minum air putih. Balo. Ini kan untuk makan, katanya. Ini dapat ke dalam syirik, ya. Saya sebutnya nama Allah, bismillah. Dia jual maksudnya apa? Untuk makan. Tapi makannya dalam agrangka acara minum-minum khamar. Yang seperti ini sembelihannya halal. Tetapi menyembelih dengan maksud ini haram. Dia dapat dosa. Sembelihan yang disembelih itu. Tapi dia dapat dosa. Dengan adanya maksud. Jadi masya Allah luar biasa jamaah. Perkara hati, ini menentukan. Baik, itu beberapa hal yang berhubungan dengan sembelihan. Mempelajari tauhid hanya dengan beberapa pertemuan saja. Bagaimana ungkapan seperti itu? Gimana ya? Apakah dimaksudkan apa? Ada orang bilang kamu hanya belajar, masa belajar tauhid hanya beberapa pertemuan saja. Kalau dia situ pasti bagus. Dia tegur teman, temannya. Pelajaran tauhid tidak cukup kalau hanya beberapa kali pertemuan. Sebab dia luas, dia dalam, dan ini pusat penyesatan syaitan di situ. Pusat bagaimana kita dilupakan ilmu ini dia. Sebab di sini apa? Kekuatan penghancur makar-makar syaitan dari awal sampai akhir. Harus terus diingatkan kita. Harus terus berada dalam majlis ini. Nabi Muhammad SAW saja yang sangat sempurna dalam menyampaikan. Itu memahamkan, menekankan tauhid dari awal dakwah sampai akhir hayatnya. Kewajiban sholat lima waktu nanti pada tahun ke-10 turun sholat lima waktu. Tahun ke-10. Lihat bagaimana penekanan tauhid itu. Hujjah-hujjah tauhid. Dan peristiwa yang sudah lewat sebelumnya. Apa itu? Bagaimana sahabat Nabi SAW terjatuh sampai meminta pohon bidara juga. Kalau mereka saja, bisa lepas ilmu tentang la ilaha illallah itu, maka orang yang semakin jauh dari zaman kenabian lebih pasti untuk lepas banyak ilmu tentang kandungan la ilaha illallah. belajar dan terus belajar. Bagaimana ke orang yang melaksanakan sholat lail karena ingin lulus ujian CPNS? Atau yang semisal, pada Rasulullah mencelah hamba dunia. Bagaimana orang yang berdiri sholat seperti itu karena menginginkan dunia? Bagaimana dalil dan mintalah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan sholat? Bagaimana cara berdiri sholat yang benar? Menghadap kiblat. Bukan pelajaran fikih ya. Baik. Sholat adalah amalan untuk akhirat. Semua aturan agama adalah amalan untuk akhirat. Jangan diperuntukkan untuk dunia. Kapan untuk dunia? Maka rusak niatnya. Walaupun kepada Allah dia sholat. Ini makna dari makna-makna ikhlas. Ikhlas itu luas. Ikhlas bisa lawannya riya. Bisa lawannya sum'ah. Bisa lawannya syirik-syirik akbar. Palingkan ibadah kepada selain Allah. Bisa juga lawannya menginginkan dunia melalui amalannya. Walaupun tidak riya. Dan ini ada pembahasan tersendiri dalam kitab Tauhid. Akan dibahas tersendiri tentang perusak-perusak keikhlasan Tauhid Islam dengan apa? Dalam bentuk syirik. Menginginkan dunia dengan amalannya. Saya tutup dengan firman Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Man kana yarju apa? Man kana yuridu al-hayata ad-dunya wa zinataha." Siapapun kata Allah yang menginginkan dunia dan perhiasannya, yuridu ini niat ini. Siapapun yang menginginkan kehidupan dunia dan perhiasannya, menginginkan, berarti ada imbalannya, ada yang dia mengeluarkan, itu amalannya. Kita lihat konteks ayat setelahnya. Man kana yuridu dunya wa zinataha, apa jawaban Allah? Nuwaffi ilaihim a'malahum fiha. Kata Allah, kami akan penuhkan kepada mereka amalan-amalan mereka di dunia. Berarti, dia beramal keinginannya dunia dan perhiasannya. Kata Allah, kami penuhkan di dunia. Niatnya untuk dunia, bukan untuk akhirat, dikasih di dunia. Tapi kata Allah, ulaika alladzina laysa wahum fiha la yubkhasun, dan mereka di dunia tidak akan dirugikan. Kemudian kata Allah, ulaika alladzina laysa lahum fil akhirati illa an-nar. Mereka lah orang-orang yang tidak mendapatkan bahagian di akhirat kecuali hanya api neraka. Sampai di situ tidak, dilanjutkan. Wa habita ma sana'u fiha. Terhapus semua amalannya di dunia. Sampai di situ tidak. Lihat yang ketiga, wa batilum ma kanu ya'malun. Apa yang dulunya mereka lakukan hanyalah kebatilan. Ini kerusakan niat dari sisi menginginkan dunia. Tapi ada juga kerusakan niat dari sisi ingin dilihat. Ada juga kerusakan niat dari sisi ingin didengar. Ada juga kerusakan niat dari sisi karena memang dipalingkan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Jelas? Ini akan terbahas, diurai dalam bab-babnya dalam kitab Tauhid. Semoga Allah Subhanahu wa taala menambahkan ilmu kita dan menjadikan kita orang-orang yang beramal di atas ilmu, hidup dan mati di atas ilmu dan amalan insyaallah. Subhanallah walhamdulillah.